Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu ala rasulina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh rahimahumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa mengawali pagi kita ini dengan bakti kita dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat subuh dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan apa yang kita tunaikan menjadi simpanan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sedikit kita melanjutkan dari pembahasan kita di Syama'il Muhammadiyah. Jadi kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan pengenalan ini akan menjadikan kita lebih terhasung, termotivasi untuk kita mengikuti jejak dan tuntunan beliau alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, melanjutkan kembali dari apa yang dipaparkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar yani al-Abdi qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far قال حدثنا الشعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيدا ما بين المنكبين رجلا مربوعا بعيدا ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. Hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dalam Kitabul Fadha'il, dan juga Imam Tirmidzi dalam Kitabul Libas. Ini di mana diriwayatkan dari Muhammad bin Bashar Gundar ini Al-Abdi qala haddatsana Muhammad bin Ja'far bin Dar dari Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Wasiti dari Abu Isa As-Sabi'i seorang tabi'in qala aku mendengar Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rijalan marbu'an. Ini rijlan ini rijl adalah mensifati rambutnya. Ini seperti juga dalam hadisnya siapa hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala yakni tarajjul kana yuhibbu at-tayammun fi tana'ulihi fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli tarajjul. Yani bersisiran, sisirannya dan marbu'an yani rambutnya, ikalnya bu'aida ma bainal mankibain, bu'aida ma bainal mankibain yani sedikit menjauh di antara dua baunya, sedikit menjauh di antara dua baunya. Azimal jummah, azimal jummah yani apanya, lebat yang rambutnya itu tidak sampai ke al-jummah ini, tidak sampai menyeberang ke telinganya, ke daun telinganya. Ila syahmati udhunai, sampai kepada azim al-jummah. Ila syahmati udhunai, yani sampai kepada kedua telinganya. Alaihi hullatun hamra, beliau memakai hullatun hamra, memakai pakaian atau jubah yang berwarna merah. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsan min, kata Al-Barra bin Azib, aku tidak melihat sesuatu yang lebih baik dari beliau. Ma ra'aitu syai'an qad, aku tidak melihat sama sekali yang lebih baik dari beliau ini. Ini mensifati dari bentuk rambutnya beliau, kemudian juga sisirannya, dan juga pakaian yang beliau pakai. Hullatun hamra di sini. Kemudian juga pada hadis berikutnya, masih hadisnya Al-Barra bin Azib, namun dari riwayat yang lain dari Mahmud bin Ghailan, qala haddatsana Waqi' bin Al-Jarrah Ar-Ru'asi, ini juga gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, qala haddatsana Sufyan Ats-Tsauri an Abi Saq, ini Sabi'i, dari Al-Barra bin Azib radiyallahu ta'ala anhu qan, ma ra'aitu min di lummah fi hullatin hamra ahsan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lahu sya'run yadribu mankibaihi bu'aida ma bainal mankibain lam yakun bil qasir wala bil tawil. Kata Al-Barra bin Azib, aku tidak melihat orang yang di lummah, di lummah ini yang yang memiliki rambut rambut kepalanya yang sampai kepada daun telinganya, dalam dengan memakai hullatun hamra, dibalut dengan pakaian merahnya, yang lebih bagus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki rambut yadribu mankibai, yang menjulur sampai ke di antara dua baunya. Bu'aida ma bainal mankibai, namun jauh di antara dua, sedikit menjauh dari di antara dua baunya. Lam yakun bil qasir wala bil tawil, ini jasadiyahnya. Beliau tidak pendek, tidak pula terlalu tinggi. Dan ini sebagaimana di hadis yang sebelumnya. Dan ini dari postur tubuhnya Nabi alaihi salatu wasalam, itu tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu pendek. Lam yakun bil qasir wala bil tawil. Kemudian hadis berikutnya juga dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, qala, kata Imam Tirmidzi, qala haddatsana Muhammad bin Ismail, قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم ابن هرمز النافع ابن جبير ابن مطعم عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. Kata Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi alaihi salatu wasalam, beliau tidak tinggi, tidak pula pendek, yakni sedang. Syatnul kaffaini wal qadamain, syatnul kaffaini wal qadamain, yani kuat kedua telapak tangannya, tebal, dan juga kedua kakinya. Dhahmur ra's dhahmul karadis, yani kepala besar, dan juga dhahmul karadis, tapi juga istilahnya bahasa kita kebalungannya besar, ya. Ini. Jadi tulangnya itu kuat. Tawilul masrubah. Tawilul masrubah, panjang rambut simbarnya, rambut dadanya. Tawilul masrubah, ini beliau apa namanya, rambut dadanya ini, yang dari dada sampai ke pusarnya ini panjang. Hal ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib suatu saat melihatnya. Ini terkadang dilihat. Dan memang seperti itu, seperti juga hadisnya hadisnya Ukashah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala, yang ketika di akhir hayat Rasulullah SAW, para sahabat kumpul, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, siapakah yang merasa pernah dizolimi oleh saya, maka sekarang saatnya untuk membalas kezoliman itu kepadaku. Ini Rasulullah SAW. Maka semua sahabat terdiam. Tidak mungkin sudah. Kalau seandainya mungkin ada sesuatu yang istilahnya mungkin enggak sengaja itu pun, kalau toh sengaja itu pun juga pasti sudah dimaafkan oleh para sahabat semua. Lebih lagi kalau tidak sengaja. Ini. Namun demikian dalam keadaan seperti itu, Mukasyah bin Mihsan mengatakan, saya ya Rasulullah, saya akan menuntut balas kepadamu hari ini. Mengatakan seperti itu, tegang semuanya. Ini. Semuanya tegang, terdiam tapi tegang semuanya. Dan semua mengatakan, biar saya saja yang semuanya ingin apa namanya menggantikan ini kezaliman itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian Rasul mengatakan dan Ukasha pun tidak mau diganti. Dan kemudian Rasulullah Ukasha mengatakan bahwa engkau pernah yakni pernah ke perutnya itu sedikit pernah ke kedorong atau yakni kepukul oleh Rasulullah ini. Maka itu yang ingin dituntut. Maka hanya Rasulullah kemudian Ukasha pun meminta kepada Rasul untuk membuka perutnya. Nah, dari sini kemudian setelah itu kemudian Ukasha pun mencium perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ingin itu saja. Ini. Itu balasannya. Ingin karena tentunya adalah jasadiahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ini adalah merupakan keberkahan dan dari situ kemudian terlihat ya, bagaimana bentuk dari apa rambut yang rambut dadanya sampai ke surahnya sampai ke apa ke apa pusarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikatakan tawilul masrubah. Idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhattu min sababin. Ketika beliau berjalan ini takaffa, ketika beliau berjalan ini takaffa takaffu'an, jadi dalam lafaz lain ya takaffa, beliau ketika berjalan seakan seperti apa seperti mentul-mentul gitu ya, apa anunya nih ya. Jadi tegap. Ka'annama yanhatu min sababin. Seakan apa namanya yanhatu melangkah atau menapaki min sabab. Apa yang tempat untuk apa yakni berjalannya tegap. Belum berjalannya tegak. Lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali, aku tidak pernah melihat sebelum dan sesudah yang seperti beliau alaihi salatu wasallam. Ini artinya tidak ada yang seperti itu. Ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala yang juga tentunya beliau sebagai menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kemudian hadis ini juga tidak hanya diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Tirmidzi juga menyebutkannya dalam sunannya di Kitabul Manaqib dan juga yang lainnya. dengan sanad yang hampir sama. Kemudian selanjutnya qala wa haddatsana Ahmad ibn Abadah al-Dhabbi al-Basri qala wa Ali ibn Hujr wa Abu Ja'far Muhammad ibn Husain wa huwa ibn Abi Hulaimah wal ma'na wahid qalu haddatsana Isa ibn Yunus an Umar ibn Abdullah maula Ghufrah qala haddatsani Ibrahim Muhammad min waladi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Ali radhiyallahu ta'ala anhu idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini juga riwayat dari cucunya, dari anak dan cucunya, dari cucunya Ali bin Abi Talib, Ibrahim ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari hadis ini juga kita lihat bahwa para ulama juga mengambil berita itu tidak hanya dari satu orang saja. Ini menunjukkan bagaimana cara pengambilan hadis dari para ulama kita. Ketika mengambil hadis ini tidak mencukupi hanya satu orang. Ketika didapatkan dari yang lain, diketahui dari yang lain pun juga kemudian diambilnya. Hanya kita lihat Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ahmad ibn Abdah, kemudian dari Ali ibn Hujr, dan juga dari Abu Ja'far Muhammad ibn Husain. Dari tiga orang. Dalam satu hadis mengambil dari tiga orang. Ini menunjukkan juhud dari mereka para ulama, para muhaddithin. Kemudian di mana dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ketika mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawili al-mumaghad, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak tinggi yang berlebihan, al-mumaghad, yani yang berlebihan, yang terlalu tinggi, wala bil qasiril mutaraddid, dan juga tidak pendek yang terlalu pendek. Wa kana rab'atun minal qaum, dikatakan rab'ah, rab'atun minal qaum, yani kata rub' ini paling tegap di antara kaum. Rab'ah lam yakun bil ja'd al-qatat wala bis-sabit, beliau tidak al-ja'at al-qatat, yakni tidak keriting banget ya, keribo rambutnya, wala bis-sabit, juga tidak lurus. Kana ja'dan rijlan, tidak ja'dan qatat tapi ja'dan rijlan, yakni ikal yang bagus. Ini karena kalau ja'at qatat ini disisiri, enggak disisiri kan sama saja ya. Ini. Tapi kalau ja'at rijal ini kalau di sisiran tambah bagus ini. Artinya rambutnya ikal yang bagus. Walam yakun bi al-mutatahham wala bi al-mukalzam. Beliau wa kana fi wajhi tadwir abyad, juga lam yakun bi al-mutatahham, ini mensifati dengan kalimat-kalimat yang hampir jarang dipakai, ini lafaz-lafaz yang jarang dipakai, al-mumaqqat, al-mutarad, seperti ini, al-qatat ini, sabat ini hampir jarang dipakai. Qala wa kana wajhi tadwir, dan di wajahnya itu tadwir, yakni bulat ya. Abyad putih, musyribun ad'ajul ainain, musyrib, katakan musyrib ad'ajul ainain, kedua matanya ini kedua matanya ini bagus ya, kedua matanya pandangannya apa istilahnya tegas gitu, menunjukkan ini apa seperti tegas gitulah dengan pandangan matanya ini. Ahdabal ashfar, ahdabal ashfar, dan juga dari sisi ini ahdabal ashfar, apa susah sekali untuk mensifatinya dengan bahasa kita ini apa, karena kalimatnya ini juga agak susah dan juga untuk menerjemahkan bahasa kita itu juga apa ya. Artinya jelas ini dari bentuk mata yang paling bagus ini ya. Jadi tidak terlihat seperti tidak ada duanya. Jadi lul musyas wal kadat. Juga beliau sangat lembut ini ya. Jalil sangat apa namanya bagus dari apa sentuhannya ya. Ajradadu masrubah. Ajrad zu masrubah tadi dikatakan apa namanya masrubah, zu mas dikatakan zu masrubah, yakni ya beliau ber apa namanya bulu, memiliki bulu dada. Syatnul kaffain wal qadamain, yakni apa tebal kedua telapak tangannya dan kedua kakinya. Idza masya taqalla'a ka'annama yanhatu min sabab. Ini ketika berjalan adalah tegap seperti ya tegap gitu ya. Wa idzal tafata tafata ma'an, ketika berpaling berpaling dengan badannya, tidak hanya dengan apa namanya matanya saja tapi dengan badannya. Idzal tafata tafata ma'an baina katifaihi khatam baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara dua baunya itu ada stempel khatam nubuwah. Jadi di antara ini, di antara kedua baunya ini di tengah. Wa huwa khatamun nabiyyin. Dan ini adalah khatam, stempel kenabian. Ini. Ajwadun nasi sadran. Beliau adalah manusia yang paling bagus dadanya, bentuk dadanya paling bagus. Wa asdaqun nasi lahjatan. Dan juga bicaranya paling lahjahnya paling jujur, paling indah. Wa alyanuhum arikatan, dan juga paling lembut. Wa akramahum aisyratan, juga dalam bergaul ini paling mulia. Bergaulnya paling santun lah ya. Ini paling santun. Ini husnul usyrah. Man ra'ahu badihatan habbahu, siapa yang melihatnya pertama kali pasti akan merasakan ada haibah, sungkan ya. Siapa yang melihat pertama kali pasti ini melihat ada sesuatu yang haibah ya, terlihat sesuatu yang haibah. Makanya juga diriwayatkan banyak dari para sahabat ya, yang mengisahkan ketika di Mekah di mana Abu Jahal dan Abu Lahab suka menjelek-jelekkan Rasulullah SAW, maka itu pun didengar kepada semua yang datang ke Mekah. Maka ketika melihat Rasulullah SAW, langsung orang itu melihat Rasulullah langsung mengatakan, ini wajah bukan wajah pendusta. Ini wajah bukan, langsung mengatakan seperti ini, bukan wajah pendusta. Maka sebagaimana dikatakan, man ro'ahu badihatan habahu. Siapa yang pertama kali melihatnya maka akan habahu, yakni ada haibah, ada sungkan, ada rasa malu, karena di balik apa yang dilihatnya mesti ada ini orang hebat. Ini orang hebat. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Siapa yang bergaul maka akan mencintainya. Yaqulu na'ituhu, yakni yang akan mengatakan, yang mensifati beliau alaihi salatu wassalam, lam ara qablahu wala ba'dahu mitlahu sallallahu alaihi wasallam. Yang siapa yang melihat beliau pasti akan mengatakan, aku tidak pernah melihat yang semisal beliau sebelum dan sesudahnya. Ini sebelum melihat Rasulullah dan sesudah melihat Rasulullah, ini tidak ada yang seperti beliau. Ini yang melihat beliau pasti akan mengatakan seperti itu. Ini jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala dari beberapa sifat Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan ini juga menambah kepada kita untuk kita lebih memahami dari sifat jasadiyah beliau alaihi salatu wasalam. Dan meskipun demikian, ini juga juga untuk meniru ya, bagaimana perilaku Nabi alaihi salatu wasalam dan muamalahnya. Ini wallahu taala alam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.